Adapun hadis kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah, itu hadis untuk wanita yang haid. Wanita yang haid, bukan sholat yang ketinggalan secara umum. Itu wanita yang haid. Wanita haid jenengan, Bu, yang ketinggalan sholatnya 7 hari, 6 hari, gak wajib qada jenengan itu. Ya, itu kan hadis Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabiah, Aisyah, gimana saya ini apakah wajib qada ketika haid tidak sholat? Siti Aisyah menjawab bahwa Rasulullah itu memerintahkan kepada kami untuk mengqada puasa yang tertinggal, tapi tidak wajib mengqada sholat yang ditinggalkan ketika haid. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Ini untuk wanita haid, bukan kepada yang lain. Nah, apalagi digantikan oleh yang lain, ini sebenarnya pendapat ulama, ini tidak diperbolehkan. Apalagi nitip, wis dik sampean sholat dua ya, satu untuk saya. Tidak bisa. Namun juga ada beberapa pendapat ulama dalam kitab I'anatut Thalibin, juz 1 halaman 24 disebutkan. Lihat, faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyata. Wa fi qaulin ka jam'i mujtahidin anha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi. Wa min thamma ikhtarahu jam'u min a'imatina wa fa'ala bihi as-Subuki an ba'di aqaribihi. Wa naqala Ibnu Burhan anil qadim annahu yalzamul wali in khalafa tirkatan ay shalliya anhu ka shaum. Wa fi wajhin alai katsirun min ashabina an yut'amu an kulli salatin muddan. Faidah, satu faidah yang dalam kitab An-Nahdlatul Thalibin disebutkan, man barang siapa mata yang wafat siapa man wa alaihi, dan wajib bagi man itu salatun salat, fala qada'ah, maka tidak harus diqada' wala fidyatah, dan tidak harus bayar fidyah. Ini ya, orang tua family yang meninggal dunia, dia meninggalkan sholat, ya sudah, ahli warisnya tidak wajib mengqada dan tidak wajib bayar fidyah. Upak dia sakit sebelum wafat itu 2 bulan gak sholat, ini gimana? Ya sudah, tidak bisa diganti, diqada oleh ahli warisnya, dan tidak usah bayar fidyah. Ini satu pendapat, Pak. Wa fi qaulin, dan dalam qaul yang lain, ya, dalam pendapat yang lain, kajam mujtahidin, seperti sekelompok dari para ahli mujtahid, ahli ijtihad, annaha, sesungguhnya salat yang tertinggal dari orang yang sudah meninggal dunia itu, tuqda anhu, dapat diqada, dapat diganti dari orang yang meninggalkan sholat itu. Li khabaril Bukhari, karena ada hadis dari riwayat Imam Bukhari, wa ghairihi, dan lainnya. Jadi sholat orang tua yang sudah meninggal dunia, dia meninggalkan sholat, apakah bisa diqada oleh ahli warisnya? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan, gak bisa sudah. Gak bisa. Gak bisa diqada, gak bisa bayar fidyah. Ya tanggungan almarhum di hadapan Allah nanti. Tapi pendapat yang kedua, dari sebagian para mujtahidin, bisa diqada oleh ahli warisnya. Wa min samah, dan dari itu, ikhtarahu, memilihu kepada pendapat ini, jam'un, sekelompok, min a'imatina, dari imam-imam kami, madhab Syafi'i. Wa fa'alah, dan mengerjakan, bihi, dengan mengkodok sholat itu, As-Subuki, siapa Imam As-Subuki? Ini seorang ulama dari madhab Syafi'i. Mengerjakan, an-ba'di aqaribihi, dari sebagian familinya. Imam As-Subuki ketika familinya itu ada yang meninggal dunia dan diketahui dia punya hutang sholat, beliau mengqada, mengganti dari sholat yang tertinggal itu. Wa naqala, dan menukil Ibnu Burhan. Siapa Ibnu Burhan? Anil Qadim, dari pendapat Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim, kaul yang lama. Ketika Imam Syafi'i itu berada di Irak, dinamakan dengan Qaul Qadim. Ketika ada di Mesir, dinamakan dengan Qaul Jadid. Dan dua-duanya sekarang sedang perang. Gini kongge, di Irak perang saudara, di Mesir, subhanallah, ya kita prihatin para bapak, para ibu. Gini kongge, Timur Tengah sekarang sedang kacau itu, prihatin. Di Mesir tentara membunuh kaum muslimin begitu, di Irak juga demikian. Ya kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan rahmah, diberikan inayah, diberikan pertolongan, sehingga berhenti pembantaian itu. Dan kami harapkan kepada pemimpin-pemimpin muslim untuk menghentikan pembantaian seperti itu. Itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Barat itu pak, kalau masalah-masalah kecil, HAM, HAM, HAM. Tapi kalau pembantaian di Mesir, pembantaian Timur Tengah, kau ini sih ngomong HAM plus. Ya hamburger ada. Itu standar ganda itu. Kalau umat Islam yang dibunuh, dunia aman. Gini apa enggak? Tapi kalau mereka ada kasus sedikit, wah datang benar-benar. Ini HAM, HAM, HAM. Yang paling melanggar HAM di Mesir sekarang itu. Tentara membunuh, membantai rakyatnya sendiri. Kudeta seperti itu. Terlepas di masalah politik loh ya. Ya, makanya kalau Imam Syafi'i itu di Irak itu Qaulul Qadim. Kalau Imam Syafi'i ketika di Mesir itu Qaulul Jadid. Ini bisa berbeda antara Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid itu, Pak. Ternyata pendapat Imam Syafi'i di Irak itu juga menurut Ibnu Burhan, beliau itu memperbolehkan untuk mengqadha salat yang tertinggal bagi orang yang sudah meninggal dunia. Annahu sungguhnya sya'n kelakuan, kata Ibnu Burhan tentang Qaulul Qadim itu, yalzamu wajib al-waliyu, siapa wali? Wali itu orang yang sudah menguasai tirkahnya yang sudah meninggal dunia itu. Wajib in khalafah, jika meninggalkan siapa? Mayit almarhum itu tirkatan, harta peninggalan, ayusolliyah, hendaknya sholat anhu, ganti dari almarhum yang meninggalkan tirkah itu.